Kan ya syarikat di mana berkumpulnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk penjelasan mu'alif dan asyari Imam Mahmud tentang jawazim amil-amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Ada 18 lam lamma lam lamma amri wa du'a wala tunahi wa du'a wa in wa man ma anta ma ayyu mata aina ayyana anna hukum wa kaifana ya'ida fi syi'ri khassah. Dan semuanya terbagi menjadi dua, ada jazm satu fi'il mudhari dan jazm dua jazm dua fi'il. Adapun jazm satu fi'il ada lam lam lamma alam alamma tamul amr wa du'a wala fin nahyi wa du'a. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Qala syarih Muhammad Muhyiddin Hamid rahimahullah ta'ala wa amal kismu tsani. Adapun bagian yang kedua, wa huwa ma yajzimu fi'lain, yaitu yang menjazm dua fi'il. Wa yusamma awwaluhuma fi'l syarat, yang pertama dari keduanya dinamakan dengan fi'il syarat. Menjazm dua fi'il, fi'il yang pertama yang majzum pertama sebagai disebut dengan fi'il syarat. Wa tsanihima jawab syarat jazaa'. Dan fi'il yang kedua disebut dinamakan sebagai jawab syarat dan balasan syarat. Fahuwa ala arba'at anwa', ini terbagi menjadi empat bagian. Yang menjazam dua fi'il terbagi menjadi empat bagian, empat macam jenis. An-na'ul awal, jenis yang pertama, harfun bi'ittifaq, huruf berdasarkan ittifaq, kesepakatan para ulama nahwu. Wa na'ul tsani ismun bi'ittifaq, jenis yang kedua, bagian yang kedua, isim berdasarkan kesepakatan ulama nahwu ittifaq. Wa na'ul tsalits, jenis yang ketiga, harfun 'anil ashah, huruf menurut pendapat yang lebih kuat, lebih benar. Ada khilaf, yang lebih kuat dia adalah huruf. Wa na'ul rabi, dan yang keempat, ismun 'anil ashah, isim menurut pendapat yang lebih benar, yang lebih kuat. Ada khilaf, yang lebih kuat dia adalah isim. Nah, ini empat pembagian secara global dari adawat yang jazm dua fi'il, dari amil-amil jazm yang jazm dua fi'il. Harfun biktifat, ismun biktifat, ismun anal asah, harfun anal asah. Ada empat macam. Kemudian akan dirinci oleh Asy-Syarih satu persatu dari empat jenis ini, empat macam ini. Amman na'ul awal, ada pun jenis yang pertama. Apa na'ul awal, endak? In wahda. Apa yang maksudnya an-na'ul awal? Harus dia huruf sering kesepakatan ulama. Nah, harfun bittifaq. Nah, fahuwa in wahdahu, maka amilnya atau adawatnya, adatul jazmnya hanya in saja. Nah, yang disepakati yang menjazm dua fi'il dan dia adalah harf. Nah, hanya satu yaitu in. Nah, contohnya in tadakir tanjah. Dan syahid. Dak sebenarnya in tadakir majzumun bi in. Alamat jazmnya sukun karena musmis. Fi'il mudhari sahil akhir. Naam. Mudhakir fi'il syart. Nah, majzumun bi'in. Tanjah. Tanjah. Jawabu syart jaza'u majzumun bi'in. Alam jazmi as-sukun. Sini syahidnya in menjazam dua fi'il. Yang pertama sebagai fi'il syart. Yang kedua jawabu syart jaza'u. Fa'in harfun harfu syartin jazimun bittifaqin wahad. In adalah huruf syarat menjazim berdasarkan ulama nahwu, sebagian ulama nahwu dia adalah harf. Ya jazimu fi'lain, menjazimkan dua fi'il. Al-awwala fi'il syart, Yang pertama adalah fi'il syar. Fa'al awwalu fi'il syar. Yang pertama adalah fi'il syar. Wa tsani jawabuhu wa jazaa'u. Yang kedua adalah jawab syar dan balasan syar. Tudzakir fi'il mudhari'un fi'il syar. Ajzumun bi'in wa 'alam jazmi as-sukun. Wa fa'ilu dhamirun mustatir fi wujuban takdiru anta. Tanjah fi'il mudhari'un. Jawab syar wa jazaa'u. Majzumun bi'in wa 'alam jazmi as-sukun. Wafainu damirun masadirun fi wujuban takdiru anta. Ini jenis bagian yang pertama dari empat bagian ambil jazm yang menyesuaikan dua fi'il huruf berdasarkan kesepakatan ulama nahwu hanya satu itu in. Wa man nau ada pun jenis yang kedua apa yang kedua tadi anda apa yang kedua? Nah, ismun bittifakna. Wa huwa al-muttafaqu 'ala anna ismun yadin sepakati bahwasanya dia adalah isim. Amal jazm yang jazm dua fi'il sepakati ia adalah isim. Fa tis'atu asma'in ada 9 isim. Sepakati semuanya adalah isim. Man jazm dua fi'il. Wa yaitu man ma man wa ma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama. Nah ini 9 amil jazm ada watul jazm yang menjazm dua fi'il disepakati semuanya adalah isim ada 9 dikatakan isim, nah berarti apa? Dia punya mahal dalam i'rabnya. Kalau huruf kan dalam mahal adalah binan i'rab. Dan isim dia punya mahal mabni kemudian apa? Fi mahalli. Ada i'rab mahalnya apakah sebagai sebagai dharf zaman, dharf makan, maf'ul bi, hal punya mahal binan i'rab. Contoh, contoh man contohnya man qauluka ucapanmu man yukrim jarahu yuhmad. Barang siapa memuliakan tetangganya dia akan dipuji. Dan kana syahid man yukrim jarahu yukrim sama yuhmad. Yukrim fil syab yuhmad jawab syab wa jazam. Naam. Sini man man menjazam na isim syart na menjazam dua fi'il. Yang pertama fi'il syart yukrim, kedua jawab syab wa jazam itu yuhmad. Naam. Di sini man yang rohnya sebagai apa? Fi mahalli rohin mubtada. Nah, ismu syartin jazim mabniun ala sukun fi mahalli rohin mubtada. Wa man yudzakir yanjah. Ndak syahid. Dzakir yanjah. Hai. Jazumun biman yudzkar yudzakir yudzakir fi syar. Nah, syar. Yanjah jawab jawab ja. Jawab syar. Jawab syar. Bisa nanti lah sama majzum bimin. Keduanya majzum dengan man. Man. Kuan kuan min man. Kita akhir sebagai syar. Yanjah sebagai jawab syar. Wa qawlu ta'ala min jilal firman Allah Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan ini syahid. Hai. Nah. Di sini man isim syarat jazim menjazim dua fi'il. Yang pertama ya'mal, yang kedua yarah. Yarah tanda jazimnya apa? Tanda jazmi madam. Nah, hadfu hadfu illah. Wa huwa al-alif wa al-fathah dalilun 'alayha. Ada tiga contoh ini. Pertama ini man yukrim jaru yuhmad man yudzakir anjah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya man fi mahalli raf'in apa mub tada. Wa mithalu ma, contoh ma, qauluk, ucapanmu, ma tasna' tujzabina, apa yang kamu lakukan akan dibalas sesuai amalan. Dan kana syahid tasna' tujzab. Hai tasna' jawab syarat. Jawab wa jazam syarat. Nah. Silahum majizun bi ma. Ya Arab ma fi mabni ala sukun fi mahalli nasbun wa qulun bihim qad. Nah, ahsanta. Ma huna bi hadzal mithal mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulin bih qaddam. Manasab sebagai maf'ul bih qaddam. Wa ma taqra' tastafid minhu. Yang kamu baca akan mendapatkan faedah darinya. Nah, ana syahid taqra' tastafid. Hai. Majizun bima. Alam jismihi. Syukur. Istafid. Istafid. Majizun bima. Jawab syarat jizah. Jizumun bima. Nah, syahid dan sinin ma menjazam dua fi'il mudhari. Yang pertama sebagai fi'il syarat, yang pertama yang kedua sebagai jawab syart atas tafid. Fi mahalli ish ma mabni ala sukun. Fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin. Nah, fi mahalli nasbin bi muqaddam. Wa qalu ta'ala, juga firman Allah ta'ala, wa ma tunfikum min khairin yuwaffa ilaikum. Apa yang kalian infakkan dari kebaikan akan dibalas kalian. Tidak akan sia-sia yang kalian infakkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dag an syahid taf'alu wa tuwaffa. Tunfiku dan yuwaffa. Haif. Bagaimana? Yuwaffa jawab syar. Nah, yang pertama jizm, tanda jizmnya apa? Al-Qunun. Kedua, kedua tanda jizmnya apa? Illa. Nah, yang Arabnya ma, mabnina ala bi mahalli nasbin bi muqaddam. Yang berikutnya, wa mithalu ayin, ketiga dari isim syart jazim. Nah, jazim dua. Ayu. Misal ayu kau luka cuman ucapanmu. Ayu kita minta kalau atas tafid ni. Dan ada syahid. Tak kalau atas tafid. Hai. Tak kalau majizum di ayu. Alamat jasa ni atas sukun. Wahulah. Wah fi anas syar. Fi anas syar. Atas tafid majizum di ayu. Alamat jasa ni atas sukun. Yang nau. Atas sukun. Wahulah. Jawab syar. Nah. Ayah. Ayah. Maf'ul bi. Fimahal dinas bi. Ha? Fimahal nasa. Fimahal rafin. Nas bi. Nas bi. Fimahal nas bin. Fimahal nas bin. Atau mansub. Bedakan mansub dengan fimahal nas bin. Mansub. Mansub. Abidanya mansub dengan fimahal nas bin. Kalau fi mahalli muqaddam. Kalau fi mahalli, biasanya untuk kalimat-kalimat yang mabni. Dan fi mahalli. Mansub? Mansub. Untuk kalimat apa? Kenapa anda bilang mansub? Karena sebagai maf'ul bih. Hah? Sebagai maf'ul bih. Nah, dia tidak maf, tidak mabni. Jadi bukan fi mahalli sebenarnya. Bukan. Kalau tidak, kalau mu'rab langsung aja. Mansub. Maf'ul bi muqaddam mansub wa mudhaf kitabin mudhafun ilai. Ismun ala ittifaq. Wa qala ta'ala, ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Dak ana syahid tad'u falahu. Asma'ul husna falahu. Ana sahih, dari mana syaitnya? Itu dia u majzumun bi hasfin nun. Ismu syar. Fi'lu syar. Tad'u fi'lu syar. Mudhari fi'lu syar. Majzumun bi majzum bi apa? Bi ayya. Nah, majzumun bi ayya. Kemudian mana jawab syar? Fa waqi'atu fi jawab syar. Nah, masyaallah barakallahu. Fa waqi'atu fi jawab syar. Nah, yang misalnya begini ada ya. Ada dia. Fa'ya sedih. Tak rabi tahu ya. Dia habis syarat. Apa? Pengingat saya menjawab syarat. Wakil menjawab syarat. Rabi tahu. Pengingat jawab syarat. Berarti enggak mesti harus sama hati fi'il. Iya. Yang dia fi mahalli jazmin sebenarnya. Jawab syar, jumlah ismiyah fi mahalli jazmin jawab syar. Nah, di sini ya Rabbi, jumlah terbentuk al-khabar fi mahalli jazmin jawab syar dan jaza. Yang namanya jawazim yang menjazim dua fi'il, terkadang menjazim dua fi'il, terkadang menjazim fi'il dan jumlah. Kadang menjazim fi'il dan jumlah. Jumlahnya nanti fi mahalli jazmin sebagai jawab syar. Seperti dalam contoh sini. Sini dia menjazim satu fi'il dan jumlah, jumlah ismiyah. Jawab syaratnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah mubtada wa khabaru fi mahalli jazmin jawab syart wa jaza. Kemudian yang berikutnya, wa mithalu mata contoh mata, qawlu ucapanmu. Mata taltafid ila wajibika tanal ridha rabbik. Mata taltafid ila wajibika tanal ridha rabbik. Kapan kamu menoleh perhatikan kewajibanmu, maka memperoleh meraih keridhaan Rabbmu. Dan ana syahid terakhir ini. Hai. Si mana? Ustaz David S. Sebagai apa dia? Ustaz David. Nah, fi'il syar. Di zaman di mata. Tanal. Nah, jaza'u majzumun bi mata. Nah, syaitnya sini mata menjazimkan dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat yaitu taltafid. Yang kedua jawab syarat hanal. Wa qawlu syaitan jam penyair ana bunu jala wa talla'u sanaya mata adu'il imam mata ta'rifuni. Nda kena syahid adu'i mata adu'i ta'rifuni. Hai. Adai. Fil syar. Majzuman. Di mata. Ta'rifuni. Jawab syar. Wajaza'u. Majzuman di mata. Nah. Fiyana syar. Majzuman. Alam jazmi. Aish. Mada alam jazmi. Adai. Asukun. Buna. kasrah, harfa kasrah. Iltikas. Iltikas. Nah, nabtakhalus, nabtakwa isakinan. Al-kasrah huna laisat asliyah. Innama madha? Kasrah. Nabtakhalus, nabtakwa isakinan. Mufarrikan bil kasrah. Nabtakhalus, nabtakwa isakinan. Asla fi sukuna. Asal abak. Mata abak. Nah, syahatnya di sini, mata menjazum dua fi'il. Yang pertama, abak sebagai fi'il syart. Yang kedua, ta'rifu ini sebagai jawab syart. Misalu ayyana. Mata, apa? Mata. Mata mabniun. Ala sukun fi mahali nasbin. Ala dhurfiyah az-zamaniyah. Ala sukun sebagai apa? Dharaf. Zaman nasib. Di mahal nasbin ala dharfiyah az-zaman. Wa mithalu ayyana, contoh ayyana. Qalu ka contoh ayyana talqani ulinta. Ayyana talqani ulinta. Kapan saja kamu bertemu denganku? Muliakan dari kena syahid Al-Qani Al-Qani Hai Al-Qani Majazum Di Ayyana Wahua Fi'u Syarb Akrimka Ukrimka Majazum di Ayyana Wahua jawab Syarb Al-awal fi'u Syarb ala majazmi Ada talqani ماذا علامة الجزم السكون انا سكون talqani الاخر نعم ما هو المحدود؟ نوع المحدود جنس حروف مربوعة بال؟ ياء. وصل. عفواً. ألف. نعم. ألف. حركة الفتحة في القاف من تلقى. نعم. تليرنا على الألف محدود هنا. الياء ياء المتكلم. ليس من أصل الفعل. بسم الله أيانا. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin dhurfiyah zamaniyah dhurf zaman. Contoh yang lainnya. Wa qawlu syair fa ayyana ma ta'dil bi rihu tanzili. Fa ayyana ma ta'dil bi rihu tanzili. Kapan saja dibawa oleh angin akan turun. Dan syair hai ini dia bersyarat nama jizumun bi ayyana. Si ayyana menjazum dua fi'il. Yang pertama fi'il syarat yaitu ta'dil. Yang kedua dia bersyarat jizum yaitu lafaz tanzil. Ada ma di sini ma. Ayyana ma. Ma apa? Ma zaidah. Ma zaidah. Lima banyak macamnya ya. Ada yang tadi ma isim syart. Ada juga ma mausulah. Ma nafiyah. Ma masdariyah. Macam-macam. Tergantung siak alam. Karena satu kalimat sama kalimat namun banyak gunanya, banyak maknanya. Wa misalu aynama, contoh aynama, atau jamanmu aynama tatawajjah tanpa sadiqan, kemanapun kamu pergi atau dimanapun kamu pergi, kamu akan mendapatkan teman. Dak ana syahid tatawajjah talqa haif majzuman ini di aidan bi aynama ma huna tarhab zaidah tatawajjah yang syarat majzuman bi aynama wa majzum bi sukun talqa kadang majzuman bi aynama wa majzum bi hakku artinya. Nah, santai. Ini ayat nama namun dia sendua PM maka PM syar maka wajah kemudian jam syar tanpa ayat nama ayat nama ma benin ism syar ma benin alal al-fatih mahali nasbun ala rafiyah maka umanya ma za'idah ma benin ala sukun ma benin al-fatih mahali nasbun ala rafiyah al-makaniyah. Wa qalu ta'ala dan firman Allah ta'ala aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair, di mana pun diarahkan tidak mendatangkan kebaikan. Nah, inna syahid yuwajjihu ya'ti yuwajjihu fi'il syart. Naam, di aina ma. Naam, kemudian ya'ti ya tim jawab syar wajib zai wajib zaman di alhamdulillah wahwa al ya nam saya berayat ini aina ma yuwajjina ya tim bukhair aina ma menjazim dua fi'il maka fi'il syar yang diwajib dua jawab syar itu ya tim. Wa aynama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada pasti kalian akan dijemput oleh kematian. Dan ana syahid takunu yudrik takunu yudrik takunu fil mururin wa yuzul wa yuzul bi aynama wa huwa fil syar wa alamatu jazmihi al-kullum yudrik jamu syar wal jaza walaupun semua orang mati dia sendiri sukun di anak min fil murad sayin akhir orang yang pesan syekhna. Nah, saya di sini aynana menjazimkan dua fiim, pertama takunu ya syar, kedua yudrik jamu syar jaza. Contoh berikutnya wa mithalu haitsuma, kalau di ucapan bin akhir haitsuma tastaqim yaqaddir nakallahu najahan fi ghadir azmani, dimanapun kamu istiqomah terus akan menakdirkan menentukan untukmu keberhasilan kebahagiaan pada waktu yang akan datang, waktu yang tersisa. Qadir azma ibadil azma anda akan syahid astagfir wa yuqaddir nah astagfir yuzum min haitu wala jazm jazmi sukun wa huwa fi syak wa yuqaddir wa jazm min haitu wala jazmi sukun wa jawab syak wa jawab syak wa haitu mabniun ala sukun fi mahalli naslin anaw warfiyah warfiyah apa zamannya atau makannya makan nah warfiyah makannya mama bahwa sila wa taukik nama za'idah selama nama sama barang yang berikutnya wa mithalu kaifama dan yang menyusun dengan ini kaifama ini mazhabnya kufiyin adapun indal basra lahnun indal basriyin tidak ada yang sepakat dari kalangan Basrah berpendapat kaifa termasuk yang jazm dua fi'il kecuali kutruk belum hancur pun. Pendapat yang lainnya, ulama Basrah yang lainnya menganggap kaifa mana dijadikan sebagai jawazim jazm dua fi'il termasuk lahan kesalahan. Ada pun yang berpendapat termasuk menjazm ini ulama apa? Ru fi'il. Paulukas ucapanmu kaifa ma takunil ummah yakunil ulah. Bagaimanapun keadaan umat, seperti itu pula para pemimpinnya. Pemimpin sesuai dengan keadaan rakyatnya. Dan soal terakhir, syahid takun dan yakun. Syahid menjumlah di kaifabah. Nah, ada malam jazmi, ada malam jazmi asyukul. Nah, terus berdoa usah kita. Bukan itu. Apa? Apa tadi tanda jazmnya? Sukul. Mana sukulnya? Nah, dia turun di bawah sak ini. Nah, hari kami kesal. Kesalus. Nah, di sini kayak kamu menjelaskan dua fiil. Yang pertama fiil syar yaitu takun, yang kedua jabut syar yaitu fiil yakun. Kedua-duanya tanda jazm adalah sukun. Nanti mudhari sampai akhir walam yatasil bihi syai. Wa kaifa ma takun? Kaifa ma? Kaifa wa ma bin alal? Fat fi mahalli asbin. Asbin alal dzarfiyah. Wa kaifa ma takun niyyatuka yakun thawabullahi lak. Bagaimanapun keadaan niatmu, seperti itulah balasan Allah untukmu. Tergantung niat innama amal niat. Dan ana syahid. Nah, takun sama yakun haif. Keduanya majuzum dengan kaifa mana. Yang pertama sebagai fi'il syart. Nah, yang kedua sebagai nah, barakallahu fiik. Sama juga kaifa di sini mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin 'ala al-hal. Ma ma silah taukid, ma zaidah silah taukid. Tapi di kita buktinya atau bisa dia di apa sebagai fi mahalli nasbin khabar. Yang mana? Yang kaifa. Yang ke contoh kedua. Yang pertama. Oh, yang pertama. Nah. Kaifa ma takun ummah min ula Nah, bisa hal, bisa juga sebagai khabar. Khabar dari apa? Takun. Nah, mau bisa dua-duanya. Yang terkadang satu kalimat bisa banyak i'rab ya, penting mana yang benar. Bisa ini, bisa itu. Ini aja contoh yang ketiga di sini kaifa ma takun niyyatuka juga bisa sebagai khabar juga khabar takun. Kemudian yuzadu ala hadhihi asma'i tis'ah ditambahkan atas 9 isim ini idza fi syi'r idza khusus dalam syi'r. Ada 9 tadi apa bukan hanya dalam syi'r, syi'r dan nathar bisa beramal menjazmkan dua fi'il. Khusus ida dia hanya menjazmkan pada syair. Kama qala masbuhan kata al muallif fadzalika dha'in karena darurah. Darurah syair. Karena diperbolehkan dalam syair yang tidak diperbolehkan dalam nazar. Nah qali syaitun nasbu jawan penyair istaghni ma aghna ka rabbuka bil ghina wa ila bisbuka khassasatun fatajammari. Merasa cukuplah apa yang diberikan oleh Romo berupa kecukupan kayaan. Apabila tertimpa kesosokan kebutuhan kemiskinan, maka perindahlah, jangan nampakkan kebutuhan kemiskinan. Ada syahid baik tersibkan kata jaman. Nah, haid tersibkan filsyam menjelaskan diri. Nah, kata jaman jawab syat wajah za'u menjelaskan diri. Nah, menjelaskan diri. Nah, saya dari bait ini idza manjazam dua fi'il dalam syair, ini daurah syi'riyah. Kata jamali di sini asalnya apa? Manjazam tanda jazamnya adalah apa? As sukun. Kenapa diberi harokat kasrah? Daurah. Daurah syi'riyah qafiyah. Bukan kayak takhallus ya. Daurah syi'riyah qafiyah. Daurah syi'riyah. Syi'riyah. Istilah saya. Kalau saya ini najis satu jawaban jadi darurat. Nah, ikhwan fi din rahiman wa rahimakumullah. Ini jenis yang kedua dari jawazim yang jenis dua fi'il. Yang pertama harfun bittifaq hanya satu yaitu in. Yang kedua ismun bittifaq ada 9 teman ayu mata ayana aina anna haythuma kaifama. Sampai di sini ada yang belum jelas? Kata jamal, kata jamal dalam syair itu fi'il mudhari atau fi'il amr? Di sini kata jamal, di i'rabnya darang ya. Wa'idha tersebut khasasatun jamali fi'il amr sih, dan sukun. Nah. Fi'il amr biasanya tadi apa? Fi'il mudhari ya. Ini fi'il amr berarti apa? Fi mahali jazmin. Fi'il amr kan mabni. Mabni ala sukun fi mahali jazmin jabi syarti wa jizai. Nah, kira menjazam fi'il mudhari atau kekhususan buat syair? Apa? Menjazam fi'il mudhari. Kan kenapa? Tadi bilang fi'il amr sah. Ya ini fi'il amr, tajammal ini fi'il amr. Sehingga dia apa? Jawab syaratnya sini jumlah. Fi'il amr ini yang fi mahali jazmin jawab syaratnya jazai. Yang antum iskalkan apa? Berarti cuma menjazam satu fi'il mudhar sah. Yang di sini idah. Iya. Menjazam fi'il dan jumlah berarti. Dan jamali ini fi mahali jazmin. Kenapa? Nah? Iya jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini fi mahali jazmin. Jabi syarat jazai. Ini wal jumlah min al fi'li wal fa'il fi mahali jazmin. Jabi syarat jazai. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, tidak ada adawat yang menjazam dua fi'il mudhari. Tidak selamanya dua-duanya fi'il. Nah, kadang hanya satu fi'il dan jumlah. Kadang satu fi'il dan jumlah, ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. Nah, dan jumlah tersebut fi mahalli jazmin jabi syarti wa jazai. Nanti di kitab yang lebih tinggi dari ini ada penjabaran yang lebih luas. Kapan dia menggunakan fa jawab syaratnya, kapan tidak menggunakan fa. Ada juga pengikat yang lainnya selain fa juga. Nanti di kitab yang lebih tinggi. Tapi kita nangkerin ini ya. Singkat kita. Kita kirim aja. Endak mahu ilmu nahwi? Bil alasan yang istilah ini yang ulama tadi. Hal ilmu bil kuat lati asam awak kalimi di hal terkibiha mil rob mil bina mawai tulah zani. Ya, masya Allah. Ada huwa ilmu nahwi. Dan menurut kalian,